Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman di Instagram dan Facebook Ahmad Ansari pada kajian rutin Jumat, Sabtu, dan Ahad siang yang membahas tentang belajar usul fikih dari dasar yang kami kaji dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini telah memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang an-nahyu atau bab tentang larangan. Teman-teman sekalian yang memiliki kitab di rumah atau bagi yang tidak memiliki kitabnya bisa download PDF-nya di Google. Dibuka halaman 28 ya. Baik. Biasanya di kajian ini ada yang membacakan, yaitu Akhuna Syafiq, kalau enggak di Bima ya. Tapi karena mereka belum bergabung bersama kami di podcast video Instagram, kita akan langsung mulai saja. Nanti jika mereka bergabung di tengah, kita sambut insyaallah. Kita persilahkan untuk membacakan kitabnya. Kalau seandainya di Facebook bisa dua video gitu, alhamdulillah, tapi kayaknya di Facebook belum bisa ya. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala an-nahyu. Penulis, semoga Allah merahmati, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan an-nahyu yang artinya larangan. Definisi an-nahyu adalah qaulun yatadamman talabul kaffi ala wajhil isti'la bisighatin makhsusatin hiyal mudari' al-maqrun bila an-nahya. An-nahyu atau larangan adalah ucapan yang mengandung permintaan menahan perbuatan dari orang yang lebih tinggi dengan sighat khusus atau dengan ungkapan yang khusus, yaitu berupa fi'il mudari' disertai la an-nahya. Itu definisi an-nahyu. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi' ahwa'a alladziina kadzdzabu bi ayatina." Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Al-An'am 150. Ini contoh an-nahyu. Ya, tadi penulis mendefinisikan an-nahyu itu adalah qaulun yatadamman talabul kaffi. Ucapan yang mengandung tuntutan menahan perbuatan. Ala wajhil isti'la, dari orang yang lebih tinggi dengan ungkapan yang khusus atau dengan sighah khusus, yaitu fi'il mudhari' yang disertai la an-nahya. Maka dalam ayat ini fi'il nahyunya adalah wala tattabi. Wala tattabi, dan janganlah engkau ikuti. Karena tattabi itu fi'il mudhari. Karena disertai atau didahului oleh la an-nahya, yaitu la yang bermakna larangan. Sehingga kalimat wala tattabi itu bermakna nahi. Ya. Artinya jangan engkau ikuti. Baik, sebentar ya. Iya. Kok siaran akhir? Gimana? Saja. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Sekarang kita mulai kembali. Ini saya live di Facebook dan di Instagram. An-nahyu ya. Jadi kita memasuki bab tentang nahyu. Tadi kita sudah bahas tentang definisi an-nahyu ya. Definisi an-nahyu, an-nahyu itu berupa ucapan yang mengandung tuntutan untuk menahan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang disampaikan orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah. Ya. Bisighatin makhsusah, dengan ungkapan tertentu, yaitu berupa fi'il mudhari' disertai la an-nahiyah. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat 150 Allah mengatakan wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan alladziina kadzdzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Akh Syafiq, ini saya terima undangan gabungnya tidak bisa connect. Mungkin sinyalnya di sana yang lemah. Ya. Wala tattabi, ini tattabi itu fi'il mudhari. Maka ketika fi'il mudhari bergandengan dengan la an-nahiyah, la yang bermakna jangan, la yang bermakna larangan. Maka itu dinamai nahi. Itu dinamai nahi. Sehingga wala tattabi ini masuk padanya unsur-unsur an-nahyu. Pertama berupa qaulun, ucapan. Ketika diucapkan wala tattabi, nah ini unsur pertama berupa ucapan, ya, maka terpenuhi. Ya tadom mantolabul kafi, ya. Unsur yang kedua, ucapan yang mengandung permintaan menahan perbuatan. Apakah ada dalam kalimat wala tattabi? Ada, ya. Wala tattabi, jangan mengikuti, jangan engkau ikuti. Kemudian unsur kedua, ala wajhil isti'la, disampaikan dari orang yang lebih tinggi, dari zat yang tinggi derajatnya kepada yang lemah, yang lebih rendah. Ini juga terkandung dalam kalimat ayat ini, ya, dari Allah kepada hamba-hambanya, ya, sehingga ini masuk dalam unsur an-nahyi. Bisighatin makhsusah, dengan ungkapan yang khusus berupa fi'il mudhari yang disertai la an-nahya. Maka kalimat dalam definisi an-nahyu qaulun, ya, qaulun yatadamman, ya, ucapan yang mengandung qaulun di sini untuk membedakan antara an-nahyu dengan isyarat. Maka isyarat tidak termasuk an-nahyu. Jadi dalam ilmu usul fikih, di dalam syariat kita, ucapan apa namanya, isyarat itu tidak tergolong nahyu, ya. Nahyu itu kalau kita terjemahkan secara tekstual ya larangan, ya. Misalnya seorang geleng-geleng atau gini, ya, melihat anaknya misalnya bermain api, ya, kemudian ayahnya begini tidak mengucapkan jangan bermain api, gitu. Le, jangan main api, gitu kan. Maka ini tidak disebut nahyu, ya, karena walaupun makna semakna dengan nahyu, ya, maknanya larangan, tapi kalau tidak diucapkan itu hanya berupa isyarat, tidak disebut nahyu dalam ilmu usul fikih. Demikian juga kitabah, sama juga tulisan. Tulisan juga tidak disebut nahyu sampai dia diucapkan. Meskipun kalau secara makna memiliki makna yang sama, tapi kalau disilahkan nahyu selama dia tidak diucapkan, maka itu bukan nahyu. Kemudian talabul kafi, ya, tuntutan untuk menahan perbuatan. Ya, definisi nahyu tadi. Nah, kalimat ini untuk membedakan antara nahyu dengan perintah atau al-amr, yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, ya. Al-Amr. Teman-teman bisa merojah videonya di beranda Facebook saya, ya. Karena kalau Al-Amru itu bukan tolabul kafi, ya, bukan tuntutan untuk menahan perbuatan. Tapi kalau Al-Amr itu kandungannya adalah permintaan melakukan perbuatan. Permintaan untuk melakukan perbuatan. Gitu, ya. Baik, ya, untuk Asyafiq gak bisa bergabung, sudah saya ini sedang menunggu terus dari Asyafiq, ya, qadarullah. Mungkin yang lain silakan bisa bergabung. Ya, jadi ini untuk membedakan antara an-nahyu dengan amr. Ya, kalau amr itu apa? Talabul fi'li, tuntutan melakukan tindakan. Maka kalau amr atau perintah itu karakternya ijad, ya, karakternya mengadakan tindakan. Tapi kalau nahyu itu karakternya meniadakan tindakan, meninggalkan tindakan. Talabul kafi. Kemudian ala wajhil isti'la, dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalimat ini untuk membedakan nahyu dengan iltimas, kemudian doa. Karena iltimas itu adalah permintaan dari orang yang sebaya, yang satu level dari segi umur ataupun status sosial, ya, dari kita teman sebaya misalnya, jangan diambil tuh buku saya. Itu bukan nahyu kalau dalam syariat kita, tapi itu iltimas namanya ya. Iltimas itu jadi permintaan antara orang yang satu satu level atau seusia, ya kan? Bisa juga seusia atau level secara sosial, ya. Santri sesama santri misalnya. Kemudian juga kalimat ini untuk membedakan antara nahyu dengan doa. Doa ad-du'a, kalau doa itu apa? Doa itu tuntutan atau permintaan dari orang yang rendah kepada yang atas. Itu. Kepada orang yang lebih rendah kepada yang di atasnya. Itu namanya doa. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan penjelasan yang menarik ya. Yang kami sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa ungkapan doa ini hanya digunakan untuk menyebut permintaan ataupun apa namanya ya, tuntutan dari hamba kepada Tuhannya. Dari makhluk kepada Allah itu baru istilahnya doa, bukan perintah ya, tapi doa. Seperti kita mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah kami. Fa'fu anni, ampunilah kami. Maafkanlah kami. Maka ini kalimat perintah ya, fi'il amr. Tapi ini bukan bermakna perintah untuk Allah. Allah tidak layak diperintahkan ya, Maha Suci Allah. Tapi ini maknanya doa. Jadi kalau makhluk kepada Tuhannya doa. Tapi kalau sesama makhluk yang status sosialnya atau secara usia lebih rendah, lebih muda, kepada yang lebih tinggi derajatnya, maka itu bukan doa. Karena istilah doa itu hanya untuk makhluk dan Tuhannya. Tapi kalau sesama manusia, dari yang rendah kepada yang atas, misalnya dari santri kepada ustadznya, ya, dari rakyat kepada presidennya, misalnya pemimpinnya, itu nanti disebut as-su'al, ya. Disebut su'al. Kalau kita terjemahkan permohonan, ya, bukan perintah. Jadi kalau kita misalnya dari yang lebih rendah kepada yang atas, buat proposal kepada misalnya bos atau ketua yayasan, bukan surat perintah namanya ya. Judulnya bukan surat perintah, tapi surat permohonan gitu ya. Lebih sopannya gitu. Tapi kalau dari bos ke bawahan, surat perintah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sesama makhluk rendah kepada yang atas, namanya apa tadi? As-su'al ya, namanya su'al. Bisighatin makhsusatin, dengan ungkapan tertentu. Jadi tidak semua larangan ya, tidak semua ucapan yang mengandung makna meniadakan tindakan atau menahan diri dari sebuah tindakan itu bermakna nahyu, tidak semuanya. Tapi yang bermakna nahyu itu jika terpenuhi unsur yang ketiga ya, unsur yang keempat atau yang terakhir, yaitu bisighatin makhsusah, dengan ungkapan tertentu, harus pakai ungkapan tertentu. Apakah itu ungkapannya hanya satu saja? Kalau kita pelajari di fi'il di al-amru pada pekan lalu, ungkapannya ada empat ya, sighahnya ada empat. Kalau di an-nahyu hanya ada satu saja, gampang hafalnya, itu fi'il mudhari' yang bergandengan dengan la an-nahiyah. Ya. Fi'il mudhari' yang bergandengan dengan la an-nahiyah. La yang bermakna larangan. Baik. Maka kayak misalnya ada kalimat dalam bahasa Arab seperti ijtanib ya, ijtanib jauhilah, utruk jauhilah, ya kan, ijtanib utruk tinggalkanlah, wadharu ya, dhar ya, jangan ambil, dhar itu utruk ya, maknanya dhar sama dengan utruk ya, tinggalkanlah. Ini kalau di dalam istilah ilmu nahwu atau bisa dikatakan istilah syariat kita, ini bukan nahyu. Yang seperti ini bukan nahyu, kalimat ijtanib utruk, tinggalkanlah, jauhilah, ya kan? Da, ya kan? Tinggalkanlah. Da ma yuribuka, kata Nabi. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, ila ma la yuribuka, kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Ini kalau dalam istilah usul fikih bukan nahyu, bukan larangan. Secara istilah bukan larangan. Tapi kalau secara makna, semakna, iya kita katakan semakna. Tapi apa yang seperti ini? Yang seperti ini namanya perintah. Maksudnya kemana? Bisa dimasukkan ke al-amr, ke perintah. Ya. Nah, makanya kalimat yang terakhir tadi bisighatin makhsusah, dengan ungkapan tertentu, itu untuk membedakan ini, karena ada dalam bahasa Arab itu kata-kata yang bermakna larangan tapi itu bukan termasuk nahi, seperti da, ijtanib, utrub, tinggalkanlah, jauhilah, ya, utrub itu bukan termasuk nahi, tapi itu masuknya ke perintah, ke al-amr, ya, maksudnya ke al-amr. Dan maka untuk ungkapan atau sighah nahyu cuma satu, yaitu apa? Fi'il mudhari yang bergandengan la an-nahiyah. La tattabi, ya. La taghdab, ya. Jangan marah, la taghdab, jangan marah. La tanam, jangan tidur. Nah, itu namanya larangan, itu namanya nahyu dalam bahasa Arab. Nah, ini penting kita ketahui, ya, karena akan berdampak konsekuensinya juga berbeda. Secara makna sama, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nih, wa kharaja biqaulina, ya. Ungkapan bisighatin makhsusah dengan ungkapan tertentu, yaitu mudhari yang berkaitan, yang bersandingan dengan la nahiyah. Ini untuk membedakan antara nahyu dengan ma dalla ala talabil kaffi fi bisighatil amri. Untuk membedakan ungkapan-ungkapan yang mengandung tuntutan menahan perbuatan tapi dengan sighat atau ungkapan perintah, seperti da, tinggalkanlah, utruk, tinggalkanlah, kaf, ya, tahanlah, dan yang lainnya. Fa inna hadhihi, karena ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah tadi meskipun mengandung tuntutan menahan perbuatan, akan tetapi dia menggunakan sighat amr, sehingga kalimat-kalimat yang menggunakan istilah tadi da, utruk, dan kuf itu dinilai sebagai amr la nahyan. Fatakunu amran la nahyan. Ya, menjadi amar bukan perintah, bukan larangan. Ya, menjadi amar perintah bukan nahyan larangan. Waqad yustafadu talabul kaffi bighairi sighatin nahyi. Dan terkadang tuntutan meninggalkan atau menahan perbuatan ini bisa dimaknai dari sighat nahyi yang lain. Mohon maaf. Ya, terjemahkan ulang. Dan terkadang tuntutan menahan perbuatan ini disimpulkan dari kalimat atau dari redaksi yang tidak memakai sighat nahyi, tidak menggunakan ungkapan an-nahyi. Tadi sighat nahyi cuma satu, ya, fi'il mudhari yang di fi'il mudhari yang bergandengan dengan la an-nahya. Contohnya an-nahyu yang tidak pakai sighat nahi. Mithlu an yusofal fi'li bittahrim. Seperti sebuah perbuatan yang disifati haram. Atau al-hadar. Atau hadar. Larangan. Awil qubhi. Atau celaan. Keburukan. Aw yudhammu fa'iluhu. Atau sebuah dalil Quran maupun hadis yang menjelaskan pelakunya itu dicela. Au yaratab ala fi'lihi iqabun, atau sebuah perbuatan yang berdampak dosa, ya. Ada redaksi dalil Quran hadis yang menjelaskan sebuah tindakan kalau dilakukan berdosa, nah, ini berarti bermakna nahi juga, ya, atau yang lainnya, ya, contohnya misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti misalnya yang pakai istilah haram, ya, perbuatan yang disifati haram dalam Al-Quran, seperti Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, ya, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, ya. Maka ini menunjukkan larangan an-nahyu, meskipun tidak ada fi'il mudhari yang disertai la an-nahiyah di situ, tapi ini juga bermakna larangan, ya. Jadi itu kalau pakai sighat, ya, ungkapan, maka sighatnya satu tok, fi'il mudhari al-maqrun bila an-nahiyah. Tapi kalau tidak pakai sighat, Aizah, itu nasi gorengnya dimakan kucing tuh. Tuh. Tapi kalau tidak pakai apa namanya sifat tadi bisa nggak menunjukkan nahyu atau larangan? Bisa, ketika sebuah perbuatan itu pertama disifati haram, yaitu ayat-ayat dan hadis yang ada istilah haram ya hurrimat alaikum contohnya, kemudian demikian juga ayat-ayat yang menggunakan istilah hadar ya, karena hadar itu artinya al-man'u, dilarang, larangan, atau kubah ya, la taf'al li'annahu qabih misalnya. Mungkin ada ungkapan seperti itu dari ungkapan para ulama ataupun riwayat mereka, ini menunjukkan nahyu juga. Atau perbuatan-perbuatan yang diterangkan celaan oleh dalil bagi mereka yang melakukannya, ini juga menunjukkan nahyu. Ya, contohnya misalnya apa ya? Contohnya isbal ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, siapa yang menjulurkan mata kakinya, menjulurkan kainnya, ya celananya di bawah mata kaki, maka itu berada di neraka. Enggak ada larangan di situ, enggak ada kalimat jangan. Tidak, ya kan? Enggak ada. Itu bermakna larangan atau nahyu karena perbuatan itu dijelaskan hukumannya. Ya. Larangan yang dijelaskan hukumannya, tindakan kalau dikerjakan kemudian dijelaskan dosanya, hukumannya, itu menunjukkan haram, menunjukkan larangan an-nahyu. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, kita akan bahas ma taqtadihi sighatun nahyi, apa dampak dari sighat nahyi. Maksudnya dampak di sini ketika kita mendapati di dalam hadis maupun ayat yang redaksinya itu mengandung ungkapan larangan, yaitu tadi apa, fi'il mudhari' yang bersandingan dengan la an-nahyah, la tattabi, la ta'kul, la taghdab, jangan marah ya kan, jangan makan, jangan mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Ketika kita mendapati redaksi yang seperti ini, apakah maknanya itu haram, ya, ataukah maknanya itu hanya makruh? Ya. Kalau makruh berarti kan di bawahnya haram ya. Maksudnya kalau makruh itu lebih ringan dari haram, sama-sama celaan, sama-sama perbuatan yang dicela, tapi tidak mengandung dosa kan kalau makruh itu. Tapi kalau haram itu perbuatan yang dicela, kalau dikerjakan mengandung dosa. Ditinggalkannya wajib. Tapi kalau makruh ditinggalkan apa? Anjuran atau mustahab, sunnah saja. Nah, kemudian kalau seandainya dia bermakna haram, apakah haram itu menunjukkan rusaknya ibadah atau tidak? Nah, ini kita akan bahas sekarang. Nah, ini pentingnya kita belajar usul fikih ya. Dengan kita belajar usul fikih ini, kita akan lebih mudah untuk insyaallah untuk tadabbur Al-Qur'an. Kita bisa memahami firman Allah, sabda Nabi SAW, bukan hanya pakai pemahaman kita, tapi menggunakan pemahaman standarnya para ulama. Kalau kita belajar usul fikih, ya. Karena untuk memahami Quran Sunnah ini gak sembarangan, hanya sekedar paham terjemahan. Apalagi gak paham terjemahan, memahami Quran dan Sunnah, ya gak mungkin. Yang sudah bisa menerjemahkan atau paham terjemahan Quran, hadis saja, ya, belum cukup untuk menyimpulkan hukum dari Quran dan hadis dengan model terjemahan, apalagi yang enggak bisa terjemahan, yang enggak bisa, apalagi enggak bisa baca Quran ya, enggak usah tidak usah ngomong agama kalau seperti itu ya. Ya. Baik. Penulis mengatakan sighatun nahyi 'indal itlaq taqtadi tahrimul manhiyyi anhu wa fasadihi. Wa fasaduhu. Sighat nahi ketika dimutlakkan, maka itu menunjukkan haramnya perbuatan. Haramnya perbuatan dan rusaknya perbuatan tersebut. Wa minal adillati ala annaha taqtadi tahrim. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sighat nahi itu menunjukkan haram adalah firman Allah dalam Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang datang dari Rasulmu maka ambillah, dan segala yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Ya. Dari sinilah, dari ayat ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya larangan itu kalau ada sighat al-annahi, ya, Ungkapan yang bermakna larangan tadi, ungkapan khusus. Ungkapan khusus untuk an-nahyi berupa fi'il mudhari al-makrun bil-lan an-nahiyah. Ya. Maka ketika dimutlakan, itu menunjukkan haram. Artinya dimutlakan di sini, tidak dijelaskan apakah ini maksudnya haram atau makruh dan sebagainya. Ya. Tidak ada dalil yang mengalihkan mengalihkan kesimpulan hukum dari dalil tersebut kepada hukum lain. Jadi kalau kita baca ayat hadis yang mananya larangan, itu bukan makruh. Hasil hukumnya bukan makruh atau kesimpulan hukum makruh, tapi kesimpulan hukumnya adalah haram sampai ada dalil lain yang menerangkan atau indikasi lain yang menerangkan bahwa ini makruh. Nah, baru kita katakan makruh. Tapi kalau indikasi itu tidak ada, maka kembali ke hukum asal larangan, yaitu apa? Al-haram atau at-tahrim, ya, al-haram. Makanya para ulama menyimpulkan sebuah kaidah yang terkenal, al-aslu finnahyi lit-tahrim. Hukum asal perintah, hukum asal larangan itu menunjukkan haram, ya, menunjukkan haram. Nah, dalilnya apa? Al-hasyiyah 7 tadi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala yang dilarang oleh Rasulmu kepadamu, maka tinggalkanlah. Kemudian beliau melanjutkan, fal amru bil intiha amma naha anhu yaqtadi wujubil intiha. Maka perintah untuk menjauhi atau untuk meninggalkan dari sesuatu yang dilarang itu menunjukkan wajibnya meninggalkan sesuatu yang dilarang tersebut. Jadi di dalam sebuah larangan terkandung dua hukum. Yang pertama hukum haram, yaitu haram dikerjakan. Contohnya tadi misalnya, wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu biayatina. Jangan engkau ikuti hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka redaksi ayat ini menghasilkan dua hukum dari dua sisi tentu saja. Yang pertama dari sisi larangan, al-manhiyu anhu, dari objek larangan. Ya, maka ini maksudnya adalah haram dikerjakan. Kemudian dari sisi yang lain, ya, di sisi yang lain adalah dari kebalikan daripada poin yang pertama tadi, itu menunjukkan wajib ditinggalkan. Ya, wajib ditinggalkan, haram dikerjakan. Ya, karena lawannya haram itu adalah wajib. Ya, haram itu versusnya wajib. Haram dikerjakan berarti apa? Wajib ditinggalkan. Kalau makruh, ini makruh kan satu kelas juga dengan haram, tapi di bawahnya. Kalau makruh versusnya apa? Kalau makruh versusnya sunnah atau mustahab. Bukan, kok bukan bid'ah, Ustaz? Nah, ini kita harus dudukkan permasalahannya. Kita sedang bicara hukum taklifi, pembahasan usul fikih, bukan pembahasan akidah atau manhaj. Makanya kan dalam pertemuan pertama kita sudah bahas antara hakikat dan majaz. Ya, ketika kita berbicara sebuah istilah, kita harus kita dudukkan hakikat itu berbicara tentang hakikat dalam bidang apa? Apakah dalam hakikat dalam bidang akidah, dalam bidang fikih atau dalam bidang sirah, ya, harus dibedakan. Di sini kita bicara fikih, ya, atau usul fikih. Sehingga makruh di sini lawannya apa? Sunnah, sunnah makruh. Ya, karena sama-sama kalau makruh itu perintah tapi anjuran, kalau larangan itu larangan tapi anjuran. Sehingga kalau ada sebuah hukum makruh, ini juga mengandung dua hukum. Makruh dikerjakan, sunnah ditinggalkan. Ya, orang meninggalkannya dapat apa? Kalau sunnah itu apa? Kalau sunnah meninggalkan dapat apa? Pahala. Maka orang yang meninggalkan makruh itu dapat pahala kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa min lazimi dzalika tahrimul fi'l, maka di antara konsekuensi dari hal tersebut adalah haramnya melakukan perbuatan. Wa min al adillati 'ala annahu taqtaridul fasad. Nah, jadi tadi sudah jelaskan bahwasanya yang namanya larangan itu menunjukkan haram, itu jelas dalilnya al-hasyr ayat 7, wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang dilarang oleh Rasulmu kepadamu, maka tinggalkanlah. Maka artinya ditinggalkanlah di sini menunjukkan haram dikerjakan, larangan dikerjakan. Ya. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap yang dilarang itu menunjukkan kerusakan. Setiap yang dilarang itu berdampak merusak. Ya, berdampak merusak sebuah ibadah. Nah, ini adalah sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Raddun ay mardudun, tertolak. "Wa ma naha 'anhu fa laisa 'alaihi amrun nabi." Segala yang dilarang oleh Nabi SAW, maka itu bukan termasuk perintah Nabi. Itu bukan termasuk tuntunan Nabi SAW. Sehingga siapa yang melakukannya, maka tertolak. Artinya apa? Rusak amalan itu. Fasad, itu artinya rusak. Nah, ini dalil bahwa sebuah larangan atau nahyi itu buahnya bukan hanya haram, tapi juga fasad. Ya. Buahnya bukan hanya haram, tapi fasad. Rusak. Haram dan rusak. Tapi kalau haram apa? Dia dapat dosa. Kalau fasad apa? Kalau fasad sia-sia. Nah, ini kan kita tampak, ini akan semakin tampak ketika kita beri contoh dalam contoh praktek ibadah yang di situ dinodai dengan perbuatan yang haram. Nah, contohnya misalnya Nabi pernah mengatakan, "La salata ba'dal 'asri hatta taghribus syams." Jangan melakukan sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya, sampai tiba waktu maghrib. La salata, tidak ada sholat. Ya, ini kan maknanya larangan di sini. Maknanya, apakah larangan di sini menunjukkan rusaknya ibadah atau hanya sekedar tahrim atau haram saja? Maka berdasarkan ini sebenarnya ada khilaf para ulama, tapi kita akan belajar fikih, usul fikih dasar. Kita enggak usah bahas khilaf. Kita ambil yang rajih di sini, yang dinilai rajih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ahli usul fikih, ya, ulama yang faqih pada zaman sekarang. Beliau mengatakan bahwa maka hadis ini menunjukkan dua akibat atau dua buah sekaligus. Yang pertama, haram yang melaksanakan sholat setelah sholat asar. Artinya kalau haram ada orang melakukan sholat setelah sholat asar, maka dia berdosa. Ya. Di samping itu, ini juga menunjukkan rusaknya ataupun tidak sahnya sholat sunnah mutlak yang dikerjakan setelah sholat asar. Kenapa? Karena setelah sholat asar itu waktu terlarang sholat. Dan sholat yang dilarang di waktu-waktu yang terlarang itu hanya sholat sunnah mutlak saja. Ya, sholat sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu dan niat tertentu, itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu tertentu, seperti misalnya sholat jenazah, itu kan ada waktu tertentu, apa ketika ada orang meninggal, tahiyatul masjid, ya, itu boleh. Ya, berdasarkan pendapat yang kuat, itu boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Jadi kalau misalnya ada tetangga meninggal, butuh disolatkan jenazahnya, itu hak mereka, hak jenazah atas orang yang hidup. Ya, maka kita sholatkan tidak mengapa walaupun di waktu yang terlarang. Nah, kuasanya orang sholat sunnah mutlak, dia sholat, pengen sholat aja daripada galau, ya kan, udah saya pengen sholat aja 2 rakaat sambil nunggu buka puasa. Sholat dikatakan sholat duha juga bukan, sholat tahiyatul masjid bukan, sholatnya di rumah kan, apalagi sholat jenazah gak ada ruku, ada sujud, ya kan, sholat apa ini? Ya udah, sholat sunnah mutlak namanya, sama namanya kan. Ya, maka gimana status sholat ini? Statusnya haram, ya. Statusnya nggak sah sekaligus. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan yang haram itu tidak layak tadil fasad, ya. Tidak menunjukkan rusaknya ibadah. Jadi kalau misalnya seorang tadi sholat setelah sholat asar, ya, atau di waktu terlarang, sholat sunnah mutlak, ya sholatnya sah, dapat pahala, tapi dia berdosa, gitu kan? Tapi dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian penulis memperinci nih. Ada rincian tentang apakah semua larangan itu menunjukkan rusaknya ibadah. Apakah semua larangan itu jika bersandingan dengan sebuah ibadah menunjukkan rusaknya ibadah? Nah, ada, ternyata ada rinciannya di sini. Wahada waqa'idatun, hada waqa'idatul madhab fil manhiy anhu hal yakunu batilan au sahihan ma'at tahrim kama yali. Ya, maka kesimpulan ini dan juga kaedah dalam madhab yang berkaitan dengan larangan, apakah dampaknya itu, apakah berdampak batalnya sebuah ibadah, atau tetap sah ibadahnya, namun dia telah menerjang perbuatan yang haram. Ya, jadi di sini beliau menerangkan kepada kita tentang kaidah dalam madhab, qa'idatul madhab. Kaidah dalam madhab maksudnya madhab yang dimaksud apa? Ya, ya ini maksud tergantung kita membaca kitab apa ya. Ini yang dimaksud madhab di sini ya bisa madhab Hanabilah, ya, bisa madhab Syafi'iyah, ya. Maksudnya ketika kita baca sebuah buku fikih, ya kan, ditulis oleh ulama yang Hambali, berarti itu maksudnya madhab Hambali. Ya, kalau seandainya itu Syafi'i, berarti madhab Syafi'i. Kalau Maliki, Maliki dan seterusnya Hanafi. Ya, penulis di sini menerangkan kepada kita bahwa ketika ada perbuatan haram yang bersandingan dengan ibadah, apakah itu berdampak rusaknya ibadah atau tidak? Maka ada rinciannya. Contohnya perbuatan haram yang bersandingan dengan ibadah tadi, sholat asar di waktu yang terlarang. Waktu terlarang itu haram. Sholat asar itu ibadah. Contoh yang lain misalnya, orang sholat isbal. Sholat isbal. Ya. Apakah sholatnya sah atau tidak? Berarti kan sholat itu apa? Ibadah. Isbal haram. Ketika sebuah perbuatan haram mencampuri ibadah. Nah, apakah itu berdampak batalnya ibadah atau tidak? Kalau tidak berarti apa? Kalau tidak ya ibadahnya sah, dia hanya saja berdosa gitu. Maka ada rinciannya di sini. Yang pertama, an yakuna nahyu 'aidan ila dzatil manhiyyi anhu. Jika larangan itu kembali kepada zat al-manhiyyu anhu, zat yang objek yang dilarang. Au syartu au syartihi atau syaratnya, fayakunu batilan, maka batal ibadahnya. Ini yang pertama, rincian pertama ya. Apabila sebuah larangan itu berkaitan atau menodai, merusak zat manhiyu anhu. Mohon maaf. Apabila sebuah larangan itu berkaitan dengan zat objek yang dilarang atau syaratnya, maka itu menjadi rusak, menjadi batal lah ibadah itu. Contohnya misalnya nikah tanpa wali contohnya. Nikah itu ibadah, tapi enggak pakai wali. Jadi teman-teman yang masih jomblo ya, nikah itu bukan hanya mencari tulang rusuk ya. Nikah itu ibadah, dapat pahala ya. Kapan seorang itu mencintai kekasihnya, pasangannya, itu dapat ibadah ketika dia menikah dalam ikatan akad yang suci. Ya. Sudah mencintai itu adalah fitrah seorang manusia, yang mana manusia itu pasti akan tenang ketika bertemu dengan fitrahnya dan akan galau ketika dia tidak bertemu dengan fitrahnya ya. Jadi kalau ada orang menjomblo bertahun-tahun kemudian dia happy-happy saja, ini dia sedang berkamuflase ya. Mencintai itu fitrah manusia. Nah, maka ini sudah sesuatu yang menyenangkan, sudah itu benar ibadah ya. Kapan itu? Ketika kita melakukannya dalam ikatan yang suci ya. Jadi nikah itu ibadah, tapi nikahnya enggak pakai wali. Nah, enggak pakai walinya ini adalah perbuatan yang haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali pakai wali. Maka kalau nikah pakai enggak pakai wali sah tidak? Tidak sah. Ya. Maka tidak sah. Ya karena wali ini berkaitan dengan zat manhiyin anhu. Ya. Tidak adanya wali ini berkaitan dengan zat manhiyin anhu, objek yang dilarang, dan berkaitan di samping itu berkaitan dengan syarat nikah, ya. Ya. Baik. Kemudian au syartuhu fayakunu batilan, atau dia sebuah larangan itu sebuah perbuatan haram